قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita sampai pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, alimni syai'an adukuruka wa adu'uka bihi." Wahai Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Kemudian Allah mengatakan, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Ucapkan wahai Musa, la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yakuluna hada. Nabi Musa mengatakan, semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini. Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi ولا أراضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Wahai Musa, seandainya langit-langit yang tujuh dan penghuninya selainku dan bumi-bumi yang tujuh diletakkan pada satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, niscaya la ilaha illallah lebih berat dibandingkan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi tersebut. Yeah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu, diriwayatkan Ibnu Hibban, Hakim dan disahihkan. Tapi telah dijelaskan sanad hadis ini setelah diteliti ternyata ada rawi yang bernama Darraj, dia kasirul manakir. Banyak ya hadis-hadis yang mungkar dikeluarkan oleh beliau. Nah, sehingga hadis dhaif. Kita baca syarah dari kitab ini. Nah, telah kita jelaskan sebelumnya tentang biografi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, qawluhu, adapun ucapan dalam hadis tersebut, ya, adukuruka. Nabi Musa mengatakan, wahai Rabb, ajarkan kepada aku sesuatu yang aku bisa berzikir kepadamu. Asna alaika bihi. Maknanya, aku bisa memujimu dengan zikir tersebut. Wa adu'uka, dan aku berdoa kepadamu, ay as'aluka. Aku meminta kepadamu dengan zikir tersebut. Qauluhu, ucapan dalam hadis tersebut, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya Musa la ilaha illallah. Ucapkan wahai Musa, la ilaha illallah. Fihi anna dhakir biha yakuluha kullaha. Dapat sini menunjukkan bahwasanya orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, Hendaklah dia mengucapkan semuanya. La ilaha illallah. Wala yaqtasir ala lafzil jalalah wala ala huwa. Tidak mencukupkan kepada lafaz jalalah saja. Allah, Allah, Allah. Tidak juga mencukupkan kepada ucapan huwa. Ya. Tapi sempurna. La ilaha illallah. Ya. Tidak hanya mengucapkan Allah, Allah, Allah. Atau huwa, huwa, huwa. Ya. Dikatakan dalam kalimat yang lain, la ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang sufi ya, sebagian mereka zikirnya itu, ya, la ilaha illallah, diambil ujungnya, Allah, Allah. Atau diambil ujungnya, la ilaha illa huwa, huwa, huwa, huwa. Nah, kama yaf'aluhu gulatu juhalil mutasawwifah. Sebagaimana dilakukan oleh ya, orang-orang yang jahil dari kalangan gulatus sufiyah. Nah, orang-orang ekstrim dari kalangan sufi. Fa inna dhalika bid'atun wa dalalatun. Semuanya itu merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Nah, sebagian juhal sufiyah, nah, orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini, ya, mereka menganggap bahwasanya la ilaha illallah ini dzikrul amah, dzikirnya orang-orang umum, la ilaha illallah, ya. Kemudian kalau dzikir dengan lafzul jalalah saja, Allah, Allah, Allah, ini dikir yang sifatnya khusus. Nah, ya. Dan kalau dikirnya dengan kata ganti, ya, huwa, dia, dia, ini dikir khasatul khasa, orang yang lebih khusus lagi. Ya. Mereka membagi-bagi zikir la ilaha illallah dengan seperti itu. Kalau ucapan zikirnya la ilaha illallah, zikir amah, ya, zikir awam, zikir kebanyakan manusia. Ya. Kalau lebih khusus lagi, zikirnya dengan lafzul jalalah saja, Allah, Allah, Allah, Allah dan sebagainya. Ya, lebih khusus lagi, ya, zikirnya dengan huwa, huwa, huwa. Ya, dan ini kita dapatkan demikian keadaan mereka. Ya, padahal Nabi SAW dengan jelas mengatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdhal la ilaha illallah. Tidak hanya lafzul jalalah Allah saja, Allah, Allah, Allah. Ya. Atau tidak hanya domir saja, kata gantinya saja huwa, huwa, huwa. Atau tidak dipotong-potong. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Misalkan. Tidak. Tapi, afdhalu dzikir, la ilaha illallah. Nah, mengucapkan semuanya. Yeah. Tidak la ilaha saja, tidak illallah saja. Tidak hanya lafzul jalalah Allah saja. Allah, Allah, Allah. Atau dengan dhamir kata ganti huwa, huwa, huwa. Nah, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, amma dzikrul ismil mufrad mudhiran aw mudmaran falaysa bikalamin tam ولا بجملة مفيدة لا يتعلق به إيمان وكفر innama huwa aqrabu ilal bid'ati wa abadi minas sunnah. Kata Syaikhul Islam, adapun zikir dengan menyebutkan isim mufrad yang zahir, yang nampak atau yang tersembunyi, hanya mengucapkan Allah saja. Ini zikir mufrad namanya. Nah, isim mufrad. Baik yang zahir atau yang tersembunyi. Huwa, dia, dia. Tidak disebutkan secara jelas siapa dia ini. Baik isim mufrad tadi zahir ataupun dhamir, kata Islam, ini bukanlah ucapan yang sempurna. Bukanlah kalimat yang memberikan faedah. Tidak berkaitan dengan keimanan dan juga tidak berkaitan dengan kekafiran. Akan tapi kata beliau, ini lebih dekat kepada kebid'ahan dan lebih jauh daripada sunnah. Kalau zikirnya hanya Allah, Allah, Allah, atau zikirnya hanya huwa, huwa, huwa, ini lebih dekat kepada kebid'ahan dan jauh dari sunnah. Kenapa? Dikarenakan lafaz Allah saja, Allah, Allah, Allah, ini bukan ucapan yang sempurna. Bukan ucapan yang sempurna. Nah, dan juga bukan kalimat yang memberikan faedah. Bukan kalimat yang memberikan faedah. Sehingga tidak berkaitan dengan keimanan dan kekafiran. Akan tapi kata Syaikhul Islam, ini lebih dekat kepada kebid'ahan dan lebih jauh dari sunnah Nabi SAW. Sehingga yang utama, jelas mengucapkan dengan sempurna, La ilaha illallah. Orang-orang sufi tadi menyatakan, nah, La ilaha illallah dikir awam katanya. Orang-orang awam, dikirnya La ilaha illallah. Kalau tingkatannya sudah naik, dengan tingkatan yang lebih khusus lagi, tingkatan ma'rifat, dikirnya cukup Allah saja. Allah, Allah, Allah. Gak usah sempurna La ilaha illallah. Dikarenakan tingkatannya sudah khusus menurut mereka. Dan kalau naik lagi tingkatannya, di tingkatan hakikat atau yang semisalnya, cukup dikirnya dengan kata ganti saja. Huwa. Jadi dikirnya huwa, huwa, huwa, dan sebagainya. Ini suatu kebatilan. Nah, semacam ini sebutkan tadi, fa inna dhalika bid'atun, bid'atun wa dhalalah. Itu adalah kebid'ahan dan kesesatan. Qawluhu, ucapan dalam hadis tersebut, kullu ibadika yakuluna hada. Nabi Musa mengatakan, semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini. Sabata bi khatil musannif bil jam'i. Yang telah tetap tulisan pengarang kitab dengan lafaz jama' yakuluna. Waladi bil usul yakulu bil ifrad. Adapun dalam asal cetakan-cetakan mengatakan dengan mufrad mura'atun lil lafdhah kul, dengan memperhatikan lafaz kul. Kullu ibadika yakulu hada. Nah, ada beberapa cetakan. Kalau yang ditulisannya musannif, tulisan pengarang kitab, lafadznya yakuluna. Tapi pada sebagian tulisan dengan lafadz mufrad yakulu. Wa huwa fil musnad min hadis Abdullah ibn Amr bilafdil jam'i. Dan hadis itu ada dalam musnad Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibn Amr. Nah, dengan lafaz jama' kama dzakarahu al-musannif ala ma'na kul, sebagaimana disebutkan oleh musannif. Nah, memperhatikan makna kul. Kalau kul ini maknanya itu jama', semua makna, sehingga ya kuluna. Tapi kalau dilihat dari si lafaz kul ini lafaz tunggal, Ya. Sehingga sebagian tulisan, sebagian cetakan, nah, menyebutkan yakulu, ya, bukan dengan lafaz jama. Nah. Wa mana qawlihi, adapun makna dari ucapan tadi, kullu ibadika yakuluna hada, setiap hamba-hambamu mengucapkan ini, ay innama uridu syai'an takhussuni bihi min baini umumi ibadika. Mana ucapan ini? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Maksudnya, innama uridu syai'an. Aku menginginkan sesuatu yang khusus bagiku. Ya, dibandingkan keumuman hamba-hambamu. Nah. Wa fi riwayatin ba'da qawlihi kullu 'ibadika yaquluna hada qul la ilaha illallah qala la ilaha illa anta ya rab innama uridu syai'an takhussuni bihi. Dalam ayat yang lain, ya, Nabi Musa mengatakan semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini. Kemudian Allah mengatakan, ucapkan wahai Musa la ilaha illallah. Maka Nabi Musa pun mengatakan, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain engkau, ya Rabbu, hai Rabbku. Innama uridu syai'an tahussuni bi, akan tapi aku menginginkan sesuatu yang lebih khusus lagi kepadaku. Nah, walamma kana bin nas, bal alamu kulluhu minad darurati ila la ilaha illallah, ma la nihayata lahu. Ketika manusia, bahkan seluruh alam ini, ya, seluruh makhluk semuanya membutuhkan kepada kalimat la ilaha illallah, ya, butuh sampai pada batas yang tak terhingga. Kanat min aksaril adkar wujudan wa aisariha husulan. Maka di antara zikir-zikir yang banyak keberadaannya, eksistensinya, dan lebih mudah untuk didapatkannya, wa a'dhamuha ma'nan, dan maknanya sangat agung, ya, la ilaha illallah, ini termasuk di antara zikir-zikir yang banyak eksistensinya, dan juga zikir-zikir yang sangat mudah untuk didapatkan. Bahkan zikir yang maknanya sangat agung. Wal awam wal juhal ya'diluna anha ila da'awatil mubtadi'ah. Walaupun demikian keadaannya, ya, la ilaha illa ini zikir yang sangat banyak keberadaannya, mudah didapatkannya, agung maknanya, tapi orang-orang awam, orang-orang bodoh, mereka meninggalkan zikir ini. Ya. Menggantikan dengan doa-doa yang bid'ah, allati laysat fil kitabi wala fis sunnah, yang tidak ada dalam kitab dan juga sunnah Nabi SAW. Padahal kita sebutkan tadi, la ilaha illallah, ini zikir yang sangat agung. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, afdalu zikri, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Ya, zikir yang paling agung. Tapi ternyata, nah, orang awam, orang juhal, ya, mereka meninggalkan zikir ini. Menggantikan dengan doa-doa yang bid'ah seperti tadi. Zikirnya hanya Allah, Allah, Allah. Zikirnya hanya huwa, huwa, huwa. Atau la ilaha, la ilaha, la ilaha. Sebagian zikirnya dipotong lagi. Illallah, illallah, illallah. Nah, ya. Meninggalkan zikir yang jelas dalilnya, ya, menggantikannya dengan doa-doa yang bid'ah, yang tidak ada dalam kitab dan juga as-sunnah. Nah. Qauluhu, ucapan dalam hadis itu, wa amirahunna ghairi. Ya, kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, langit-langit yang tujuh dan penghuninya selainku. Ya, ini makna wa amirahunna ghairi, dan penghuninya selainku. Wa bin nasbi atfun ala samawat. Amirahunna dengan nasab, ya, dengan lafaz yang dinasabkan. Amiro, ya, dinasabkan, alamatnya fathah. Ini sebagai atab kepada as-samawat. Ya. Nah, diatafkan kepada as-samawat, di mana as-samawat dalam keadaan nasab. Lau anna samawati. Ya. As-samawat ini ismu inna. Isim inna mansubun, dinasabkan. Alamat nasabnya apa? Kasrah, dikarenakan jama' mu'anas salim. Lau anna samawati as-sab'a wa amirahunna. Ini dalam sisi lugah bahasa Arabnya. Nah, amirahunna ini diatapkan kepada as-samawat dalam keadaan nasab. Nah, ayat lau anna samawati sab'a wa man fihinna min al-imari ghairillahi ta'ala wal ardina sab'a wa man fihinna wudi'u fi kifatil mizan wa la ilaha illallah fi kifatil ukhra malat bihinna la ilaha illallah. Maknanya, kalau seandainya langit-langit yang tujuh, ya, ini juga sebagai dalil bahwasanya langit itu ada tujuh tingkatan. Nah, tujuh tingkatan, ya, nanti akan dibahas bahwasanya antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya jaraknya seperti bumi dengan langit. Ya. Bumi dengan langit jaraknya sangat jauh sekali. Antara langit pertama dengan langit yang kedua jaraknya bagaikan bumi dan langit. Nah, terus demikian sampai langit yang ketujuh. Nah, sangat luas sekali langit. Ya. Dan apa-apa yang ada di dalamnya dari penghuni-penghuninya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Langit ada penghuni-penghuninya. Ya. Para malaikat di antara penghuni-penghuni langit. Nah, ya. Sehingga ketika Lailatul Qadar, ya, para malaikat turun dari langit menuju bumi. Nah, ya. Dan juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang turunnya malaikat. Ma yusbihul ibad illa malakani yanzilani. Tidaklah hamba-hamba mendapati waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun ke bumi. Nah, ini para penghuni langit. Di antaranya para malaikat. Yeah. Nah. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain, ya. Yeah. Planet-planet atau lain sebagainya, bintang-bintang, dan yang lainnya. Kalau seandainya langit-langit yang tujuh dan apa-apa yang ada di dalamnya dari penghuni-penghuninya selain Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga bumi-bumi yang tujuh. Bumi pun sama, tujuh tingkatan ke bawah. Ya. Di bawah bumi yang kita pijak ini masih ada lagi, ya, tingkatan bumi yang berikutnya-berikutnya sampai tujuh lapis bumi. Nah, sangat dalam sekali. Ya. Dan apa-apa yang ada di dalamnya, ya, diletakkan pada satu daun timbangan. Langit yang tujuh beserta seluruh penghuninya selain Allah subhanahu wa ta'ala dan bumi yang tujuh beserta semua penghuninya diletakkan pada daun timbangan wa la ilaha illallah fil kifatil ukhra, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah. Ya, maka akan lebih berat. Naam. La ilaha illallah. Dibandingkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta apa-apa yang ada di dalamnya. Disebutkan di sini selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya 7 lapis langit dan semua penghuninya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dirinya dari penghuni langit karena Allah Maha Tinggi. Dan bahkan yang tertinggi, ya, yang dikucalikan. Wahuwal aliyul azim. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Tinggi, Maha Agung. Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang Maha Penyayang, beristiwa, meninggi, menaik di atas arsnya. Summa stawa alal arsir rahman. Dan juga ayat yang lainnya. Ilahi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Ya, kepada Allah lah naik ucapan yang baik. Nah, dan juga amalu salihu yarfa'u. Ya, Allah mengangkat amalan-amalan yang soleh ke atas. Nah, jangan dikecualikan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala. Warawal Imam Ahmad an Abdullah ibn Amr. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah ibn Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nuhan qala libnihi inda mautihi. Sesungguhnya Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, ketika hendak meninggal dunianya, amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan engkau dengan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a lawudi asfi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Aku perintahkan engkau dengan kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya langit-langit yang 7, bumi-bumi yang 7, seandainya diletakkan pada satu daun timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, rajahat bihinna la ilaha illallah, niscaya lebih berat kalimat la ilaha illallah dibandingkan yang lainnya. Walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a kunna halqatan mubahamatan qasamathunna la ilaha illallah. Dan kalau seandainya langit-langit yang 7 dan bumi-bumi yang 7, mereka bagaikan halqah, lingkaran yang samar, yang besar. Qasamathunna la ilaha illallah. Niscaya la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya. Hadis-hadis ini tadi menunjukkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Nanti kan kita sebutkan hadis bitaqah, lah kita jelaskan. Jika seorang memiliki 99 lembaran dosa, satu lembarnya sejauh mata memandang, sedangkan kebaikannya hanya la ilaha illallah saja. Ketika diletakkan 99 lembaran dosa tadi pada satu daun timbangan, sementara la ilaha illallah diletakkan pada timbangan yang lain, ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya dibandingkan dibandingkan 99 lembaran dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.